Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrar bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu attakullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, memanfaatkan kesempatan di malam hari ini yang sedianya diisi oleh Al-Ustaz Abdul Bar hafizahullah, berhubung beliau masih sakit, Allah yashfi, kita manfaatkan kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala jemaah sekalian dengan melanjutkan sedikit dari pembahasan kitab kita yang kemarin, Hilya Talibin Ilm, perhiasan seorang penuntut ilmu, karena ini merupakan poin yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di poin yang ke-15, masih berkaitan dengan adab perhiasan diri seorang penuntut ilmu terhadap pribadinya sendiri. Gimana dia menempatkan dirinya, bagaimana dia bersikap dengan dirinya sendiri, dengan perhiasan-perhiasan dan akhlak-akhlak yang mulia. Kemarin telah kita sebutkan poin yang ke-15 tersebut. Kata beliau, as-sabat wat-tasabut. Ya, kokoh, teguh. Kemudian tasabbut, yang paling penting. Beda ini pula yang akan kita uraikan secara singkat di malam hari ini insyaallah taala. At-tasabbut, cross check. Ya. Teliti dulu dong berita-berita yang kita dengarkan, yang kita dapatkan. Ini merupakan perkara yang penting untuk sama-sama kita dudukkan, untuk sama-sama kita pelajari lebih jauh, karena ini juga merupakan tuntunan langsung dari Allah. Seperti yang telah kita sebutkan kemarin dalam surat Al-Hujurat ayat 6, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, lah kita kan orang beriman, ngaku kepada Allah. Kalau demikian, mari dong kita ikut apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang fasik membawa sebuah berita, informasi, gosip, fatabayyanu, maka teliti dulu. Ya. Dan ulama yang seperti kita sebutkan kemarin, ulama ahlul qiraah di kota Madinah itu bacanya mereka dengan riwayat yang lain, fatathabbatu, teliti lagi. Ya, cross check lagi. Benar enggak tuh beritanya? Ya, jangan terburu-buru menerima informasi tersebut. Jangan buru-buru langsung memberikan hukum, jangan. Ya, memang terkadang ketika mendengarkan sebuah berita, ya, mendengarkan nukilan-nukilan sebuah ucapan, baik terhadap saudara kita ataupun yang lainnya, yang paling pertama itu apa? Muncul dan timbul rasa kaget, kayak nggak percaya. Ya, itu memang disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada ya terapi-terapinya, ada tahapan-tahapan untuk menghilangkan rasa kaget tersebut. Di antaranya apa yang dipaparkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, dengan cara apa? Ya telepon temannya kita itu. Kalau rumahnya dekat, datangi dia untuk kita tanya langsung, tabayun langsung, betul enggak apa yang telah dinukilkan, disebarkan tentang kamu ini, bahwa kamu telah mengucapkan ini dan itu, benar enggak? Kalau dia mengatakan iya benar, jangan kaget lagi, enggak. Tapi tanyakan, apa sih sebabnya? Ya, apa sebabnya? Apa faktor yang mendorong kamu untuk mengucapkan dan melakukan perbuatan tersebut? Kan enak. Ya. Kalau sudah tahu alasannya, sebabnya, akan hilang tuh rasa herannya kita. Ya, enggak seperti di awal ketika kita mendapatkan informasi tersebut. Coba aja rasakan ini. Ya, dipraktekkan aja jemaah sekalian. Kalau selama ini sikap kita terhadap sebuah berita, informasi tergesa-gesa, maka mari dong kita ubah kebiasaan buruk tersebut. Ya, dengan langkah-langkah dan arahan-arahan yang telah disebutkan oleh para ulama. Duduk, ngomong dengan pikiran yang tenang, jernih, tidak mendahulukan emosi dan buruk sangka. Enak tuh. Ya, duduk. Kalau dia benar, kalau saudara kita benar, ya kita rujuk, minta maaf, afwan. Saya sudah buruk sangka sama kamu. Ya. Kalau begitu masya Allah, saya dukung antum. Saya dukung kamu. Kan enak. Lah kalau dia yang salah, sebagai wujud rasa cinta kita, nasihati dong. Nasihati temannya kita itu. Bentuk wujud rasa sayangnya kita terhadap saudaranya kita. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Penting ya. Makanya di kesempatan hari ini juga jemaah sekalian, saya akan memaparkan apa yang disebutkan oleh para ulama, al-manhaj asy-syar'i fit ta'amul ma'a asy-syai'at. Gimana sih manhaj yang benar, yang sesuai dengan syariat di dalam berinteraksi dengan berita-berita yang berkembang, informasi-informasi yang tersebar, berita-berita yang kita dengarkan, gimana seharusnya kita bersikap sebagai seorang muslim dan muslimah? Ini nih yang juga akan menjadi salah satu inti pembahasan kita. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam menghadapi dan di dalam berinteraksi dengan informasi-informasi, berita-berita yang tersebar, ya terlebih khusus kita di zaman ini jemaah sekalian, luar biasa ya. Teknologi informasi begitu luar biasanya. Terkadang ya ada kejadian berita di daerah kita, kita sendiri enggak tahu ya bahwa itu terjadi di daerah kita. Malah orang yang di Aceh sana, di Sulawesi, di Kalimantan lebih dahulu mengetahuinya dibandingkan kita. Ya, gosip-gosip, ya, informasi-informasi itu luar biasa. Ya. Makanya perlu di zaman yang penuh dengan kemajuan ini untuk kita membekali dirinya kita dengan ilmu agama. Kalau enggak bahaya, dikit-dikit dapat informasi langsung share juga, itu kan yang banyak tuh ya, nggak cross check lagi, gatal tuh tangannya tuh dapat informasi, ya, dapat berita-berita, luar biasa, langsung di-share. Hati-hati tuh tangannya kita, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan bersaksi semua, akan bersaksi semua di hadapan Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat. Maka jangan main-main, jaga dirinya kita, ya, jangan ikut hanyut dengan apa-apa yang menjadi kebiasaan dari orang-orang yang tidak dituntun dengan ilmu agama. Dan hanya kepada Allah kita memohon agar kemudian Allah memperbaiki keadaan kita semuanya. Ini jamaah sekalian, ya. Yang pertama kata para ulama, ya, ini manhaj yang syar'i, metode yang syar'i di dalam berinteraksi dengan berita-berita, informasi-informasi, nukilan-nukilan yang kita dapatkan. Yang pertama kata mereka, ayyuqaddimal muslim husnadhon bi akhihil muslim wa ayunazzila akhahul muslim bimanzilatihi. Hendaknya seorang muslim ketika mendapatkan sebuah informasi, keterangan, berita tentang saudaranya, maka yang paling dia harus dahulukan adalah mengedepankan husnudzon, baik sangkahnya kepada saudaranya. Itu yang paling pertama. Karena itulah hukum asal dari seorang muslim. Selama dia menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim, selama dia menampakkan keistiqomahannya, ketaatannya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini sikap yang paling pertama yang harus kita kedepankan, husnudzon, berbaik sangka kepada saudara kita. Dan kita dudukkan saudara kita tersebut, kita tempatkan saudara kita tersebut sesuai dengan kedudukannya. Lah kita kan enggak mau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang enggak benar. Maka demikian pula kita posisikan diri kita untuk saudara kita. Bukankah demikian jemaah sekalian? Ini nih dalam surat An-Nur ayat 12 kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula ittami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin." Jika sekiranya, ya, mengapa sih orang-orang mukmin dan mukminat itu tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Kisah tentang Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh dengan tuduhan yang keji. Turun firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebersihan dan kesucian ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang-orang mukmin dan mukminah itu tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ya, gimana tuh perasaannya kita kalau kita dituduh yang enggak-enggak? Ya kan? Maka seharusnya demikian dong kita perlakukan saudaranya kita. Jangan tuduh saudaranya kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Ya. Makanya demikian kata Allah. Ketika mendengarkan berita bohong tersebut, harusnya mereka mengatakan ini adalah sebuah berita bohong yang nyata, ifkum mubin, ya, bohong tuh, dusta, ya gak mungkin itu. Itu dulu loh yang harus kita kedepankan. Enak tuh jemaah sekalian, ya, subhanallah. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 12 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, jauhi sebagian, ya, dari prasangka. Jauhi, ya. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka tersebut adalah dosa. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann. Hati-hati kalian, jauhi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari buruk sangka. Ya. Fa inna dhanna aktsabul hadis, karena sesungguhnya buruk sangka itu, prasangka itu adalah sedusta dusta ucapan. Gak usah jauh-jauh jemaah sekalian, ya, tentang buruk sangka ini, tentang prasangka ini. Saya buat contoh aja yang pernah menimpa diri saya. Contoh saja, mungkin jemaah sekalian juga pernah menerima ataukah mengalami hal yang sama. Ini contoh nyata saja, contoh konkret, ya. Biasalah jemaah sekalian, terkadang banyak WA yang masuk yang bertanya tentang permasalahan agama, biasa. Ya. Ya terkadang kalau saya punya kesempatan, waktu, kalau saya mampu menjawab, ya saya jawab. Kalau enggak mampu, ya saya biarkan. Ya. Terkadang juga memang karena enggak ada ya kesempatan untuk membaca semua WA yang masuk itu. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya kan? Lagi pula kan kita enggak 24 jam kulihat HP terus mau cek semuanya WA yang masuk. Kita kan masing-masing ada kesibukan. Ya, pernah di suatu saat ada ya penanya dari Jayapura, Irian, bertanya, ya, karena pertanyaannya panjang jadi saya enggak baca. Tanya lagi keesokan harinya, ya. Masuk lagi WA-nya yang enggak sempat terbaca lagi. Akhirnya nelfon dia. Ataukah buat surat yang panjang, Ustaz, ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah. Apa dosa saya, Ustaz, sehingga antum enggak pernah membaca dan membalas WA saya? Iya itu. Iya kan? Iya. Dengan berbagai macam inilah panjang lebar. Akhirnya saya telepon. Ya karena ini sudah waktu yang harus untuk menjelaskan. Kalau enggak ada WA-nya yang demikian, ya saya biarkan aja. Cuman karena ini perlu untuk diluruskan, ya saya telepon. Kan enak telepon. Afwan, barakallahu fik. Ya, pertama nang enggak kenal antum. Harusnya disebut dulu namanya kan lebih enak. Kemudian yang kedua, harus antum mengerti posisi saya. Saya kan juga ada keluarga, ada kegiatan, ya. Kemudian kan enggak semuanya WA itu masuk bertumpuk. Kadang itu WA enggak terbaca. Ya. Kemudian yang ketiga, antum harus tahu bahwa bukan cuma antum yang bertanya saja. Bukan cuma antum yang bertanya lewat WA. Masih banyak yang bertanya. Akhirnya ngerti, paham, kan enak. Ya, jangan dahulukan apa? Seubahnya kita kepada saudaranya kita. Ada juga ya. Oh, WA. Kok Ustaz kontennya di Facebook berisikan ceramah-ceramah orang-orang sufi, Syiah. Ya mana saya tahu, saya enggak punya konten yang namanya Sahal Abu Abdillah di Facebook. Yang pernah dibuatkan itu ikhwah, ada yang pernah buat. Ya, saya bilang katakan ya terserah. Dan itu pun ikhwah minta izin memang hanya memuat ya dengan nama saya siaran langsung yang ada di kajian Amwah sini. Itu aja, enggak lebih dari itu. Enggak pernah berisi yang lainnya. Ternyata setelah dicek sama ikhwah, ternyata banyak memang yang namanya Sahal Abu Abdillah itu. Banyak ya di Facebook. Jadi alhamdulillah. Ya, jadi ini penting. Penting. Itu contoh kecil, mungkin sama-sama di antara kita ada yang mengalami hal yang sama. Jadi dahulukan ya prasangka yang baik terhadap saudaranya kita. Itu merupakan manhaj yang syar'i di dalam bertaamul terhadap berita-berita yang kita dapatkan. Yang pertama itu, kedepankan husnudzannya kita kepada saudaranya kita. Kemudian yang kedua, kata para ulama, alla nuhadditsa bikulli ma sami'na. Jangan dong kita ceritakan semua berita-berita yang kita dengarkan, yang kita dapatkan, jangan. Itu menyelisihi manhaj dan metode syar'i di dalam bertaamul dan berinteraksi dengan berita-berita dan informasi. Sudah sejak kecil sampai sekarang ini kita belajar ngomong, bagaimana ngomong. Sekarang saatnya kita belajar untuk banyak diam, Sejak kecil kita diajari orang tuanya kita untuk berbicara sejak kecil sampai sekarang ini. Maka mari sekarang jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimahullah, untuk kita belajar bagaimana banyak diam. Diam sekarang itu kita belajar. Sekarang kita sudah pandai untuk berbicara, walhamdulillah. Tersisa sekarang bagaimana kita belajar untuk diam dari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Hakim rahimahullah ta'ala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu khairan tagnamu awiskutu an syarrin taslamu. Ucapkan ucapan yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan beruntung, dan diamlah dari ucapan-ucapan yang jelek, niscaya kamu akan selamat. Ditimbang lagi, baik enggak nih kalau berita ini saya sebarkan, informasi ini saya ceritakan, baik enggak? Ya harus ditimbang. Kalau enggak baik, kalau enggak mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan saudaranya kita, ya lebih bagus diam dan dipedam. Ya, ya itu tadi yang sebutkan. Ya, Allah tuhadditsa bikulli ma sami'na. Jangan ceritakan, jangan sebarkan semua berita-berita informasi yang kita dengarkan. Katanya demikian ya, saya dengarkan demikian ya. Jangan, capek kita nanti ya. Ya, lebih bagus sibukkan diri kita dengan urusan keluarga kita, agama kita, pekerjaan kita. Lebih bagus, lebih bagus. Capek, capek tuh orang-orang yang hanya hidup dengan kila waqal, ini dan itu, gosip ini dan gosip itu, berita ini dan berita itu. Cari terus di media sosial, jangan, capek. Ya, usia kita terbatas di dunia ini jemaah sekalian, terbatas. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dari penukilan surat An-Nur ayat 16 ini, kata Allah Rabbul Alamin, walaula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun 'adzim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam surat An-Nur ini, dan mengapa kalian tidak mengucapkan ketika mendengarkan berita tersebut? Sungguh tidak pantas bagi kita untuk membicarakan. Maha suci Allah, ya Maha suci Allah Rabbul Alamin. Sungguh ini adalah kebohongan yang nyata. Gak perlu kita ngomongin semuanya yang kita dengarkan itu, gak perlu. Ada saatnya kita diam, ada saatnya kita untuk tidak berbicara, ada saatnya diam, menjadi pendengar saja, ya. Kemudian jemaah sekalian, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan berdusta ketika dia mengucapkan, membicarakan, menyebarkan semua yang dia dengarkan. Cukup dia itu diberikan gelar pendusta, bohong. Subhanallah. Ketika semua berita-berita yang dia dengarkan tersebut, informasi-informasi yang dia dengarkan tersebut, dia sebarluaskan. Subhanallah. Di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ayuhaditha bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan berdosa, cukup ketika dia menyebarkan, membicarakan semua perkara yang dia dengarkan. Subhanallah. La ilaha illallah. Makanya hati-hati ini jemaah sekalian. Ya. Perhatikan ini. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ini? Hah? Yang ketiga. Ini kalau betul-betul dipelajari, diamalkan, selamat kita insyaallah taala biidznillah. Yang ketiga, ayuraddal amru ila ulil amri wal ilm. Kalau ada berita, informasi, terlebih khusus yang menyangkut orang banyak, terlebih khusus yang menyangkut perkara-perkara agama, terlebih khusus perkara-perkara yang sifatnya darurat, urgen, maka kembalikan perkara tersebut kepada pemerintah dan orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama. Itu manhaj syar'i, itu arahan syariatnya kita. Ada berita-berita yang lagi viral menyangkut orang banyak, kaum muslimin, menyangkut agamanya kita, maka kembalikan kepada pemerintah. Gak harus selalu ngetik memberikan komentar, ya. Gak harus kemudian tampil untuk memberikan ta'liq, memberikan keterangan. Gak harus, diam. Kembalikan perkara tersebut kepada orang-orang yang memang mumpuni dan ahli dalam bidangnya. Kembalikan kepada pemerintah, penguasa, kembalikan kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Dalam surat An-Nisa ayat 83, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Jika sekiranya datang, ya, kepada mereka sebuah perkara dari informasi tentang keamanan, rasa takut, adza'ubih, mereka sebarluaskan, ya, ada informasi-informasi langsung disebarluaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Subhanallah. Kata Allah, jika sekiranya perkara tersebut, problem tersebut, permasalahan tersebut dikembalikan kepada Rasul yang tak kala itu masih hidup, lah kita sudah meninggal Rasul, ya kembalikan kepada hadis-hadisnya, ya, wa ulil amri minhum, kemudian kembalikan kepada pemerintah, orang-orang yang memang mumpuni dalam bidangnya. Maka sungguh mereka akan bisa untuk memberikan solusi dan jalan keluar dari perkara tersebut. Di jemaah sekalian, jadi belajar sekarang kita semuanya, kalau ada berita-berita yang besar, gak mampu kita pikul, jangan ngomong, ya, diam aja. Kembalikan perkara tersebut kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau ketika menerangkan surat An-Nisa ayat 83 ini, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kata beliau, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ketika datang kepada mereka berita tentang sebuah keamanan ataukah rasa takut, ketika datang kepada mereka berita-berita tentang perkara tersebut, mereka langsung menyebarkannya. Kata beliau, ingkarun alaman yubadiru ilal umur qabla tahakkukiha. Ini bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersegera menyebarkan berita sebelum mengeceknya, ya. Maka ini jemaah sekalian, ya, perkara yang betul-betul harus kita perhatikan, ya. Tanyakan, kembalikan perkara tersebut, terlebih khusus perkara yang besar, kembalikan kepada para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu, tanyakan kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui tentang sebuah perkara dalam surat An-Nahl. Tanyakan, kembalikan, jangan timbang semua dengan akal pikirannya kita masing-masing. Gak semua, ya, demikian jamaah sekalian urusannya, gak, ya, hancur kita. makin runyam permasalahan tersebut. Kalau ada permasalahan yang besar, kemudian semua kita harus ngomong, semua kita mengeluarkan komentar dan statement, jangan ya. Maka ini jemaah sekalian, di beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama tentang manhaj asy-syar'i fi ta'amul ma'asyai'at, metode syar'i dalam berinteraksi terhadap berita-berita yang tersebar. Kemudian ya, poin yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di sini, wa minhu as-sabru wath-thabatu fit talaqqi wa tayyus'at ila talab alal asyyakh fa inna man thabata nabata. Kemudian kata beliau ya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, dan diantaranya pula untuk seseorang itu ya bersabar ya, untuk seseorang itu bersabar di dalam bertalaki ya, sabar dan teguh di dalam menuntut ilmu, berguru di hadapan seorang syekh, seorang ustaz ya. Demikian pula dia bersabar untuk menjalin putaran waktu dalam belajar di depan gurunya, sabar ya. Karena barang siapa yang kokoh, komitmen, istiqomah menuntut ilmu, maka sungguh dia akan tumbuh berkembang dengan hasil yang baik. Ini jemaah sekalian ya, ini merupakan perkara yang kita harus perhatikan. Belajar itu butuh waktu, belajar itu butuh kesabaran ya. Dengarkan nih apa yang disebutkan dan terkenal masyhur dari ucapan Imam Syafi'i alaihi rahmatullah ya, yang dikenal dengan sudasiyat thalabil ilm, 6 perkara di dalam menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, akhi lan tanalal ilma, kamu wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Subhanallah. Ya, semoga ini semakin menggenjot semangatnya kita untuk belajar ilmu agama. Ini yang ngomong nih ulama yang memang betul-betul mengeluarkan dan menghabiskan waktunya di dalam belajar, berdakwah dan beribadah, dan enggak diragukan lagi. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika bitafsilihi ma'abayanin. Saya akan berikan kamu penafsilannya dengan penjelasannya. Ya, apa 6 perkara tersebut? Kata beliau, ya, yang pertama zakaun, kecerdasan. Ya, belajar agama itu butuh kecerdasan. Butuh. Ya, butuh. Makanya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang disertai dengan rasa takwa. Kecerdasan yang dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cerdas saja tanpa keimanan, masih banyak orang yang lebih cerdas dari kalangan orang-orang kafir. Tapi ketika tidak dibarengi dengan ketakwaan, maka itu akan menjadi bumerang. Makanya Imam Dzahabi rahimahullah ketika menyebutkan biografi tentang seorang zindiq dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, itu di akhir-akhir dari terjemah biografi orang ini beliau mengatakan apa? Ya, hatafadzaka wa qala lastu binafi'in illa bitaufiqi minal wahhabi. Kecerdasan itu teriak. Kecerdasan tersebut berkomentar, sesungguhnya aku ini enggak bermanfaat. Aku ini enggak bermanfaat kecuali dengan adanya taufik, petunjuk dari Al-Wahhab, dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kecerdasan yang tidak diarahkan dengan ya ketakwaan, tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, maka itu sesungguhnya adalah musibah, bencana untuk orang tersebut. Ya, pertama, zaka, butuh kecerdasan. Ketiga, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahirsun, semangat. Ya, jangan loyo, semangat. Kenapa kita harus bersemangat belajar? Karena ini untuk kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Jangan semangat saja untuk kehidupan dunianya kita. Tidak. Ya, ini untuk dunia dan akhiratnya kita. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk perkara-perkara yang baik dalam urusan dunia dan akhirat kamu, dan jangan lupa untuk kamu memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ijtihadun, sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Belajar kita, ya. Belajar dari rumahnya kita, kita sudah niatkan untuk sholat berjamaah, kemudian untuk kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah juga, itu ibadah. Bahkan ibadah yang mulia setelah ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Semangat jemaah sekalian. Jangan kendor, ya. Jangan karena kita mengatakan saya sudah lama, biarkan saja orang-orang yang baru itu belajar agama. Jangan. Ya, nanti yang barunya tetap istiqomah, kitanya yang futur. Ya, enggak nampak lagi. Dulu di awal-awal semangat. Giliran perjalanan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun cuti, cuti panjang. Enggak mau lagi belajar. Na'udzubillah. Itu jeratan setan. Mau berapa lama pun, ya tetap kita sama statusnya, memiliki kewajiban untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Mukbil, ma ahsanal ilma ahsanu minal dhahabi wal warikh, wa yaqul insyaallah taala natlubul ilma hatta namut. Betapa indahnya ilmu agama tersebut. Ilmu agama itu lebih indah dibandingkan emas dan perak. Dan beliau mengatakan, insyaallah kita akan senantiasa belajar sampai ajal menjemput. Kalau enggak mampu seperti anak-anak di pondok pesantren, maka siapkan waktu kita jemaah sekalian untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa berapa kajian dalam sepekan, ya ikuti dong kajian maghrib dan isya, kajian subuh, alhamdulillah. Nikmat dari Allah jangan kita sia-siakan. Wa bulghatun, demikian pula butuh modal. Belajar itu butuh modal. Ya, untuk beli kitab, ya, untuk membeli alat-alat tulis, makanya diingatkan kepada para ikhwah, terlebih khusus para penuntut ilmu di pondok-pondok pesantren ataupun dimanapun berada. Ketika kita membeli buku pelajaran, kitab, buku tulis, pena dan semuanya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, biar semuanya bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat Syekh Mukbil alaihi rahmatullah. Jangan sia-sia itu. Setiap kita beli kitab, setiap kita beli alat tulis, niatkan semuanya untuk kita menuntut ilmu, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ngontrak, ya, kontrak rumah, kata Syekh Mukbil. Kalau seseorang penuntut ilmu, niatkan semua itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dia duduk di situ untuk bisa beribadah dan menuntut ilmu agama Allah, maka akan bernilai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dia. Subhanallah. Jadi mudah, ya, ketika kita pandai memasang niat tersebut untuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasuhbatu ustadzin, belajar itu butuh di depan ustaz. Belajar itu butuh di hadapan guru. Jangan belajar otodidak. Itu salah tuh. Ya, makanya itu ditanbih oleh para ulama. Ya, barang siapa yang gurunya itu fi butunil kutub, hanya depan kitab saja, maka kebenarannya itu, kesalahannya lebih banyak dibandingkan kebenarannya. Kenapa? Karena setiap yang didapatkan dari kitab, dia akan pahami dengan pemahamannya sendiri. Ya kan bahaya ini. Iya, bahaya. Makanya ketika belajar itu duduk depan guru, biar apa yang salah dari pemahamannya, oh ternyata gini ya. Ya, oh ternyata ini yang dimaksudkan. Penting tuh. Yang kedua, dengan belajar di hadapan guru itu lebih menghemat waktunya kita. Bayangkan kalau baca sendiri, ya semuanya kita belajar hari ini semangat baca 2 lembar, besok ada kesibukan, lusa sibuk, esok harinya lagi sakit, lembur, ya cuti lagi tuh, ya libur lagi. Tapi coba kalau duduk depannya syekhnya kita, berapa banyak waktu yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, watulus zaman. Inilah yang ya yang dinasihatkan oleh syekh. Belajar itu butuh apa? Waktu yang lama. Jangan cuma setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun belajar, kemudian udah merasa cukup. Jangan, jamaah sekalian. Kita semuanya butuh untuk terus, terus belajar membenahi dirinya kita. Terus menerus belajar untuk menghiasi dirinya kita dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita semakin banyak belajar, makin tahu kita, oh ternyata ini salah. Ya, jangankan kita. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Siapa yang tidak kenal beliau? Itu disebutkan oleh murid beliau, Al-Imam As-Sakhawi alaihi rahmatullah. Itu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar sampai mengucapkan ucapan bahwa beliau itu sebenarnya enggak rela dengan beberapa kitab yang dia kitab itu di awal-awal di usia-usianya yang mudah beliau karang. Beliau sebutkan sendiri itu, kecuali beberapa kitab yang memang beliau sudah yakin sekali untuk disebarkan, ya, untuk disebarkan di tengah umat, seperti Sahih Bukhari, ya, apa seperti apa? Syarah Sahih Bukhari, demikian pula Muqaddimah Sahih Bukhari, Hadyusari, itu beliau sebutkan itu. Adapun kitab-kitab saya yang lainnya katanya itu sebenarnya belum pas, ya, untuk saya sebarkan karena belum sempurna. Bayangkan, itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah yang sudah terkenal dan tidak diragukan lagi keilmuannya, masih ngomong begitu. Bagaimana dengan kita ini, ya, yang terkadang belajarnya cuman maghrib isya, yang belajarnya cuman ikut daurah-daurah saja, itu bagus, tapi jangan merasa puas dengan semuanya itu. Semangat terus, semangat kita semuanya, sama kita semuanya, mau ustadz kek, mau syekh kek, ataukah yang lainnya, semuanya sama, masih memiliki kewajiban yang sama untuk terus mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dari kita memiliki kewajiban yang sama untuk terus bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk duduk bersimpu di hadapan guru-gurunya kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, memberikan petunjuk dan hidayahnya untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.